dari nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Pertemuan terakhir kita masih pada dalil yang kedua yang disebutkan oleh muallif, yaitu asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, berkaitan tentang nasihat beliau terhadap orang yang ingin menyampaikan ilmu, hendaknya menyampaikan ilmu yang telah ma'ruf dan bisa dipahami oleh orang yang diberi ilmu. Jangan sampai karena sesuatu yang horib, yang aneh, atau tidak bisa dipahami oleh objeknya, pendengarnya, menjadikan Allah dan Rasulnya didustakan. Yaitu kata beliau, hadisun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Usair rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid. Dan insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم wa ibadatihim wa muamalatihim alladzi la hina lahum min an ma'rifatihi. Dan syekh kita musannif, yaitu kakek beliau sendiri, karena Syekh Abdurrahman ini sempat belajar kepada kakeknya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kata beliau, syekh kita, yaitu kakek beliau, musannif pengarang kitab Tauhid rahimahullah, tidak menyukai dibacakan kepada manusia kecuali yang memang memberi manfaat kepada mereka dalam dasar-dasar agama mereka, ibadah mereka, dan muamalah mereka yang memang mereka harus mengetahuinya. Beliau enggak menyukai membaca kitab yang tidak ada manfaatnya. Wa yanhahum anil qiraati fi misli kutubi Ibnil Jauzi kal Mun'is wal Mur'is wa Tafsirah. Dan beliau melarang manusia untuk membaca kitab atau melarang manusia membaca kitab seperti kitab-kitabnya Ibnu Jauzi. Ini kau sebutkan seperti kitab yang berjudul Al-Mun'ish. Alhamdulillah kita enggak kenal ya. Kitab Al-Mur'ish. Kitab Tafsir At-Tabsirah. Kenapa? Lima, kata beliau. Fi dzalika minal i'rad. Amma huwa aujaba wa anfa. Wa fiha mallahi bi a'lam mimma la yambai i'tiqaduhu. Wal ma'sum man asamahullah. Karena di dalam kitab-kitab itu ada atau terkandung di dalamnya berpaling dari sesuatu yang lebih wajib malah dalam agama, lebih bermanfaat. Ana gak bisa jelaskan karena saya juga gak pernah lihat kitabnya. Dengar aja baru di sini. Dan di dalamnya Allah yang lebih tahu, ada sesuatu yang tidak semestinya diyakini dalam kitab tersebut. Ada kitab kisah-kisah. Ya, ini biasanya para qusas yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa sebab diantara yang mendorong Sahabat Ali menyampaikan nasihat ini karena waktu itu banyaknya para tukang kisah. Al-Qusas. Karena mereka menyampaikan ilmu yang penting bisa menyentuh hati. Yang penting pendengar akan menangis. Itu tujuan para tukang kisah. Maka kadang-kadang mereka membuat kisah yang aneh-aneh. Ingin menyentuh orang biar senang sedekah, cerita tentang kisah mayit yang tidak pernah sedekah, dikisahkan yang menakutkan umpamanya. Atau dikisahkan kisah mayit yang sering sedekah, bagaimana keadaannya? Yang kadang-kadang enggak ada dalilnya, enggak ada dasarnya. Yang penting orang takut, jadi senang bersedekah umpamanya. Ya ini contoh saja. Maka kata Imam Ahmad, akdzabun nas al-qusas was-su'al. Kata Imam Ahmad, akdzabun nas al-qusas was-su'al. Ini disebutkan dalam kitab Al-Hawadis wal-Bid'ah karangan Al-Turtusi. Manusia paling pendusta itu para qusas, orang yang senang membuat kisah. Dan orang yang senang minta-minta. Oh, saya punya santri sekian ribu, 3 hari enggak makan. Wah, umpamanya. Tujuannya apa? Biar senang sedekah umpamanya. Andai kata makan pun pakai ikan asin yang sudah busuk gitu umpamanya. Akhirnya orang ternyuh, kasihan. Ya orang yang senang minta-minta begitu. Gampang membuat cerita-cerita yang dia enggak nyata. Iya apa enggak? Hah? Nah ini. Atau tentang dirinya. Saya ini sudah sekian hari boro-boro makan nasi, singkong aja enggak pernah. Memang enggak doyan singkong kok yang enggak pernah. Alal mustan. Itu ujung-ujungnya apa? Apa tuh ujung-ujungnya? Minta. Ini. Nah ini. Alal mustan. Sama dengan tukang kisah. Para kusos itu umumnya juga tujuannya apa? Ini juga. Ujungnya gitu. Nanti habis berkisah orang pada tertarik keutamaan sedekah, lalu digelar sorbannya. Nih, ayo gelar. Awalnya ketika berkisah dipakai sorbannya di kepala. Setelah selesai kisah dilepas, ayo kan gitu. Allah, kalau sekarang lebih canggih, nomor rekening dikirim. Halo, kalau bukan sobar, amplop kosong, amplop kosong, nggak ada isi suratnya, nggak ada kertasnya, nggak ada, cuma kasih amplop kosong, maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Dikasih amplop kosong. Kosong, enggak ada apa-apa di dalamnya. Enggak dilem juga. Kalau dilem mungkin karena lupa ngisinya. Tujuannya apa itu? Alal mustan. Maka Asy-Syaikh Mukbir rahimahullah mengarang kitab Dhammul Masail. Karena banyaknya zaman sekarang ini yang atas akan dakwah minta-minta. Naam. Seolah-olah kaum muslimin itu miskin. Naam. Allahul musta'an. Kita lanjutkan. Wa qad kana amirul mu'minin Muawiyah ibnu Abi Sufyan yanha al-qusas anil qasas. Lamma fi qasasihim minal gharaib wat tasahul fin naqli wa ghairi dhalik. Maka dulu Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan melarang para tukang kisah dari kisah-kisah mereka, cerita-cerita mereka. Jadi orang-orang yang menyampaikan nasihat, menyampaikan bimbingan tapi tanpa dalil yang jelas itu tergolong tukang kisah ya zaman dulu ya. Disilakan dengan qasas, orang-orang yang penceramah-penceramah tapi tidak berdasarkan dalil yang jelas, tidak dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Disilakan dengan qasas atau tukang kisah. Ujian sekarang ya banyak. Hanya berkisah. Nah, kata Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dulu Muawiyah bin Abi Sufyan melarang para tukang kisah mereka berkisah karena di dalam kisah-kisah mereka kadang-kadang gharaib, hal-hal yang aneh, yang asing, yang enggak ma'ruf. Tidak diambil dari Al-Qur'an, tidak diambil dari hadis yang sahih. Jadi aneh-aneh, yang enggak ma'ruf. Kisah-kisah aneh. Dan kadang-kadang bermudah-mudahan dalam menukil. Dan gak segan-segan orang mereka membuat hadis palsu. Banyak dalam kitab-kitab yang menceritakan kisah-kisah yang aneh-aneh, mengambil hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Dan yang selain itu, dan munculnya Al-Qusas ini kapan? Mulai munculnya Al-Qusas diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, lam yakun yaqussu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ah di Abi Bakar wala ahdi Umar wala ahdi Utsman wa innama huwa syai'un uhdisa ba'dama waqa'atil fitnatu. Ini disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, pada masa Abu Bakar sebagai khalifah, pada masa Umar dan Utsman, tidak ada orang berkisah. Anda kata-kata mungkin jarang dikangkan, tidak ada orang menyampaikan kisah-kisah. Dan sesungguhnya saja munculnya orang mulai pada berkisah, menyampaikan sesuatu tanpa dalil yang jelas, itu setelah munculnya fitnah. Nah ini, terbunuhnya Utsman bin Affan. Oleh sebab itu Ali menyampaikan hadisu. Nah ini, annas bima ya'rifun. Nah, karena pada zaman beliau sudah banyak. Wa yakul la yakusu illa amir au ma'mur. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu jadi khalifah, beliau mengatakan jangan menyampaikan kisah atau berkisah kecuali itu adalah amir, penguasa, atau yang diperintah resmi oleh penguasa. Mungkin menyampaikan sesuatu ya, tidak sembarangan. Nah ini zaman dulu memang ilmu masih dihormati. Maka orang yang menyampaikan ilmu betul-betul memang ahlinya. Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, ilmu sesuatu yang dimuliakan. Dan zaman itu orang-orang masih jujur dalam menyampaikan ilmu, tidak ada kedustaan. Nah ini, maka zaman itu orang menerima hadis dari sahabat lain langsung diterima, karena kebanyakan mayoritas itu jujur. Zaman-zaman setelahnya mulai fitnah, mulai banyak orang berdusta, apalagi kalau sudah menganggap dibolehkan dusta. Ini susah sudah alasannya, oh boleh kok dusta gitu. Untuk maslahat dakwah katanya, itu bukan cirinya dakwah salafiyah, bukan ciri da'i salafi yang menganggap bolehnya dusta untuk maslahat dakwah. Bukan. Oh, untuk maslahat. Enggak ada dusta untuk maslahat. Dusta itu mendatangkan kerusakan. Bukan maslahat. Ini penting ya ikhwan. Ini cirinya hisbi. Alul bid'ah, alul hawa. Yang mereka membolehkan dusta dengan alasan untuk maslahah dakwah. Ini penting. Akhirnya gambar dusta. Allah musta'an. Apalagi berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ancamannya nar. Apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar lagi. Nih. Maka di antara cirinya hisbi al-kadib, mudah berdusta, al-hida, watipu daya. Naam. Ini begitu mudahnya berdusta. Oh, untuk maslahah. Kan menjadikan orang semangat bersedekah. Kan menjadikan orang itu semangat untuk ibadah. Dalam Islam, ya, sesuatu yang batil tidak menjadi hak karena tujuannya baik. Ini penting. Ain. Sesuatu yang batil tetap batil walaupun punya tujuan yang baik. Itu modelnya politikus biasanya gitu. Ya. Dengan istilah menghalalkan, apa istilahnya? Menghalalkan apa? Berbagai macam cara. Karena tujuannya baik, jadi baik. Ini penting, paham. Wa kullu hadza muhafadzatun ala luzumis sabat ala siratil mustaqim ilman wa amalan wa niyatan wa qasdan. Semua ini yaitu melarang membaca kitab-kitab yang tidak bermanfaat, mendengarkan penceramah yang tidak jelas dasarnya, ini maksudnya, ya, dilarangnya para khusus untuk menyampaikan kisah-kisah, itu semua tujuannya adalah untuk menjaga supaya tetap istiqomah dan kokoh di atas siratal mustaqim, baik ilman wa amalan. Cara ilmu, amalan, niat dan tujuan. Dan banyak riwayat-riwayat dari salaf. Larangan mendengarkan ceramah atau khutbah dari orang-orang yang alul hawa. Dan larangan memperingatkan dari kitab-kitab Abul Hawa. Watarku kulli ma kana wasila ilal khuruj anhu minal bid'ah wal wasailiha. Wallahu al-muwaffiq lis-shawab wala haula wala quwwata illa billah. Dan meninggalkan seluruh apa saja yang bisa mengantarkan keluar dari siratal mustaqim. Jadi meninggalkan seluruh apa saja yang bisa mengantarkan keluar dari siratal mustaqim. Berupa bid'ah-bid'ah dan wasilah-wasilah bid'ah. Wallahul muwafiq lis-shawab. Allah lah yang memberi taufik untuk mendapatkan kebenaran. Wala haula wala quwata illa billah. Maka hendaknya bagi orang yang ingin menjaga agamanya dan ingin tetap istiqomah di atas siratal mustaqim, hendaknya berhati-hati dalam menerima ilmu, mendengarkan ilmu, membaca kitab-kitab ilmu. Jangan sampai bukan malah menjadi semakin kokoh di atas siratal mustaqim, tapi malah jadi ragu terhadap siratal mustaqim. Saya akan bacakan beberapa kalam dari salaf tentang berhati-hati dari kitab Alul Hawa. Qala Ibnu Muflih rahimahullah, yahrumu an-nadaru fi ma yukhsha minhu ad-dalal wal wuqu fi syaqqi was-subha. Diharamkan melihat apa saja yang dikhawatirkan menjadi sebab sesat. Ini penting. Bahkan melihat adul bid'ah pun sebagian mereka mengharamkan. Sebagian imam kalau berjalan di depan adul bid'ah, maka menyingkir, cari jalan yang lain. Bukan sesama ahlu sunnah ya, sesama ahlu sunnah menyingkir gini. Ini alul bid'ah karena mereka kata ketemu khawatir kena subhatnya. Sebagian imam diajak berbicara tidak mau. Gambarkan mereka ada yang nutup telinganya. Nah ini karena apa? Hati itu lemah. Atau yang bisa menjadikan syak dan menjadikan subhat rancu. Jangan dilihat, jangan didengarkan. Baik itu kitab. Summa qala, kemudian beliau berkata, wa nafsa al-imamu Ahmad rahimahullah alal man'i minan nadhari fi kutubi ahlil kalam wal bid'ah al-mudillah wa qira'atihi wa riwayat wa qira'atiha wa riwayatiha. Kata Ibnu Muflih, bahkan Imam Ahmad mengatakan dengan jelas dilarang melihat kitab-kitab ahlul kalam dan ahlul bid'ah yang menyesatkan. Lihat aja enggak boleh. Dan melarang membacanya. Melarang meriwayatkannya. Ini disebutkan dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah. Bahkan Al-Marudi berkata, Qultu li Ahmad ista'artu min sahibil hadis kitaban yakni fi ahadisun radiyah taro ahrikuhu qala na'am. Na Maruti pernah mengatakan, saya bertanya kepada Imam Ahmad. Kata Maruti ini, aku pinjam dari sahibul hadis kitab. Ternyata di dalamnya itu banyak hadis-hadis yang jelek. Apakah engkau berpendapat saya membakarnya? Kata Imam Ahmad, iya. Ini tujuannya tadi apa? Agar orang istiqomah di shiratal mustaqim. Tapi jangan bermudah-mudahan ya. Gampang pinjam orang lebih bakar. Alasannya kitabnya jelek, enggak boleh. Hati-hati ini. Tanya dulu pada ahli ilmu sebagaimana Maru ditanya pada Imam Ahmad. Ini juga disebutkan dalam Al-Adabu Syar'iyah. Dalam kitab siyar A'lamin Nubala qala al-Imam Ahmad rahimahullah wa iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa qalilan wa la katsiran. Berkata Imam Ahmad, hendaknya kalian jangan menulis, mengutip atau menulis dari kitab siapapun, seorang siapapun dari ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu, sedikit maupun banyak. Nah ini, jadi para ulama mengingatkan, sebagian mu'alif disebutkan oleh Syaikh Abdul Rahman melarang dibacakan kitab-kitab yang tidak ada manfaatnya untuk agama, bahkan untuk dunianya. Kitab-kitab kalau dibacanya, Allah musta'an. Kadang-kadang hanya sekedar kisah-kisah. Kisah orang di alam kubur, ada kisah orang yang mimpi bertemu orang yang sudah mati. Orang-orang malah senang yang kayak gitu. Masya Allah, taklimnya menyentuh katanya. Menyentuh. Apa? Kisah tentang orang yang dikubur bangkit kembali. Allah musta'an. Ada kisah orang dikubur, ternyata enggak pas-pas liangnya. Dipanjangi panjang lagi, sampai berkali-kali panjangnya. Ujung-ujungnya diceritakan, oh, orang ini begini-begini. Oh, Allah mesti. Mana dalilnya, mana buktinya? Iya ya, gitu ya. Allah mesti. Allah mesti. Sampaikan hadis ayat Al-Quran, sampaikan hadis yang sahih. Kalau ingin menyerangkan tentang bahayanya mengambil tanah orang, enggak usah pakai kisah-kisah semacam itu. Hadis yang sahih ada sudah. Kadang-kadang orang tidak cukup dengan Al-Quran, ayat Al-Quran tidak cukup dengan hadis yang sahih, cari-cari kisah yang lain. Akhirnya malah yang mengesan, yang dipercaya kisah yang tidak jelas asalnya dari mana, ayat Al-Quran dan hadis yang sahih disampingkan walayadubillah. Ini. Wallahualam bisawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.